Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarru umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama-tama marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita taufik untuk memudahkan di dalam mengikhlaskan setiap amal ibadah yang kita lakukan, baik di awal ibadah yang kita ingin lakukan atau di pertengahan ibadah atau di akhir ibadah. Karena dalam sebuah hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima suatu amalan kecuali dilakukan karena ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Sa'albani. Dan kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita yang hadir di majlis ilmu ini termasuk dari orang-orang yang Allah mudahkan di dalam mentahqiq tauhid, yang dengannya lah Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan kita ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kita lanjutkan pembahasan kita, membahas kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Pada pertemuan kali ini kita memasuki bab yang ke-37, bab yang diberikan judul oleh muallif babun minasyirki iradatul insani bi amalihi dunya. Bab termasuk dari kesyirikan, ay minasyirkil asghar, yaitu termasuk dari kesyirikan yang asghar, iradatul insan bi amalihi dunya, yaitu seseorang dia menghendaki dari amal ibadah yang dia lakukan karena dunia. Dia menginginkan Allah Subhanahu wa taala membalas dia di dunia tatkala dia melakukan suatu amalan yang memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala dia melakukan amalan tersebut, tidaklah dia menginginkan kecuali dia hanya menginginkan Allah Subhanahu wa taala membalasnya di dunia. Seperti orang yang berjihad tujuannya semata-mata karena ingin mendapatkan ghanimah, atau seseorang yang menuntut ilmu syar'i tujuannya agar memiliki kedudukan di tengah masyarakat, atau seorang yang dia berhaji atau berumrah yang tujuannya adalah untuk mencari harta, ataupun yang semisalnya dari amalan-amalan ibadah yang memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, akan tetapi dia tidak menginginkan balasan di akhirat, namun dia hanya menginginkan Allah Subhanahu wa taala membalasnya di dunia. Inilah maksud dari bab yang kita insyaallah akan bahas pada pertemuan kali ini. Adapun poin-poin yang insyaallah kita akan bahas pada bab ini, yang pertama adalah perbedaan antara bab ini dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya yaitu bab yang berbicara tentang riya, seseorang yang dia beramal karena mengharapkan pujian dan manusia. Adapun bab ini adalah seseorang yang dia beramal karena dunia. Ma farku bainahuma? Apa sih perbedaan antara kedua bab ini? Ini kita akan jelaskan pada poin yang pertama. Kemudian yang kedua, hukum beramal ibadah karena dunia. Hukum beramal ibadah karena dunia, nanti penjelasannya sama dengan hukum seseorang yang dia beribadah karena riya. Kemudian yang ketiga, keadaan suatu amalan yang dia tercampur keinginan dunia. Poin yang ketiga yang akan kita bahas adalah keadaan suatu amalan yang amalan ini tercampur keinginan dunia, apakah mutlak seseorang yang dia beramal ibadah karena dunia ini hukumnya tidak boleh diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah boleh? Ya, nanti insyaallah kita akan jelaskan pada poin yang ketiga. Kemudian poin yang selanjutnya, poin yang keempat, adalah penjelasan ulama salaf tentang empat keadaan manusia yang masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Hud ayat 15 sampai 16. Ini ayat salah satu dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menunjukkan akan haramnya orang yang menginginkan balasan di dunia. Lalu siapakah orang yang termasuk dari orang-orang yang dia menginginkan balasan dunia dari amalan ibadah yang dia lakukan? Nanti insyaAllah kita akan jelaskan pada poin yang keempat. Dan kemudian poin yang terakhir adalah bayanud dalil, penjelasan dalil dari dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita langsung masuk pada poin yang pertama. Perbedaan antara bab ini dan bab sebelumnya, yang ini anda ambil dari kitab I'anatul Mustafid karya Syaikh Shalih Al-Fauzan, dan juga di dalam kitab Al-Qaulul Mufid karya Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Syaikh Shalih Al-Fauzan mengatakan, wal farqu baina hadzal bab wal ladzi qablahu, adapun perbedaan antara bab ini dan bab sebelumnya, yang mana bab sebelumnya berbicara tentang riya, seseorang yang dia beramal karena dunia, seseorang yang beramal karena mengharapkan pujian manusia. Adapun bab ini adalah seseorang yang dia beramal karena dunia. Dua bab ini ada sisi persamaannya dan ada sisi perbedaannya. Adapun persamaannya, wahuma yastama. Adapun persamaannya, keduanya ini sama-sama fil amali li ghairi wajhillah, sama-sama beramal karena selain Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang dia beramal karena dunia dan seseorang yang dia beramal karena mengharapkan pujian manusia, kedua-duanya ini sama-sama mereka beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya adalah termasuk dari syirkun khafiyun, syirik yang tersembunyi. Dan hukum asalnya adalah syirkun asgar. Ini persamaan antara seseorang yang beramal karena dunia dengan orang yang dia beramal karena riya, karena ingin dipuji oleh manusia, yang intinya adalah sama-sama beramal tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama bentuk kesyirikan yang khafi, yang samar, yang letaknya di dalam hati. Adapun perbedaan antara keduanya, bahwasanya seseorang yang dia beramal karena riya, dia beramal ibadah yang memang secara asalnya tidak ada unsur keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal karena menginginkan kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Dia beramal karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Adapun orang yang dia beramal karena dunia, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, orang ini dia beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak menginginkan pujian dari manusia. Dia beramal ibadah ikhlasan lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia tidak menginginkan Allah membalasnya di akhirat. Dia menginginkan Allah Subhanahu wa taala hanya membalasnya di dunia dari amalan ibadah yang dia lakukan berupa harta, tahta, dan yang semisalnya yang terkait dengan dunia. Kemudian di sini Syaikh Shalih Al-Fauzan mengatakan, manakah yang lebih aqalu, manakah yang lebih berakal di antara kedua orang ini, seseorang yang dia beramal karena dunia dan orang yang dia beramal karena riya? Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, walladhi ya'malu min ajli tam'i wal aradil dunya, dan orang yang dia beramal karena menginginkan dunia, aqalu minal ladhina ya'malu liriya, dia lebih berakal dari orang yang beramal karena riya. Jadi seseorang yang dia beramal karena dunia, aqalu, lebih berakal dibandingkan orang yang dia beramal karena riya. Mengapa? Li'anna alladhi ya'malu liriya la yahsulu lahu syai'un. Karena orang yang dia beramal karena riya, yang dia menginginkan pujian dari manusia, la yahsulu lahu syai'un, dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena terkadang sebagaimana yang sudah kita jelaskan, perasaan riya itu, perasaan dipuji oleh manusia itu, kebanyakan galibnya itu hanya sekedar perasaan di dalam hati kita saja. Belum tentu orang yang kita sangka dia memuji kita, dia memuji, belum tentu. Dan tatkala seandainya pun dia mendapatkan pujian dari manusia, apa sih rasanya pujian? Hanya sekedar perasaan ser di dalam hati beberapa detik saja. Yang intinya seseorang yang dia beramal karena riya, mengharapkan pujian manusia, la yahsulu lahu syai'un. Dia tidak mendapatkan sesuatu apapun. Wa amal ladhi ya'malu min ajli dunia. Adapun orang yang dia beramal karena dunia, terkadang dia mendapatkan apa yang dia inginkan dari manfaat di dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang kita akan jelaskan, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka kami akan tunaikan, kami akan berikan kepada mereka dari amalan-amalan ibadah yang mereka lakukan, wahum fiha la yubkhasun, kata Allah, dan mereka sama sekali tidak dikurangi apa yang mereka inginkan dari amalan ibadah yang mereka lakukan terkait masalah dunia. Allah berikan, bahkan Allah mengatakan wahum fiha la yubkhasun, mereka di dalam hal tersebut, apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka inginkan, la yubkhasun, sama sekali tidak Allah kurangi. Menunjukkan terkadang orang yang dia beramal ibadah karena dunia, terkadang dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Akan tetapi, walakin kilahuma khasirun indallah, akan tetapi keduanya adalah orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kedua orang tersebut ya telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu syirik di dalam niatnya. Ini perbedaan dan persamaan antara bab ini dengan bab sebelumnya. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua, hukum beramal ibadah karena dunia. Dijelaskan di dalam kitab Tauhid Tauhid Al-Muyassar, ya hukmuhu ala kismaini. Jadi hukum beramal ibadah karena dunia, hukumnya ada dua, sebagaimana seseorang yang dia beramal karena riya. Yang pertama, ayakuna ghalibu a'malihi au kulluha yuridu bihad dunya. Jika ghalibnya, sebagian besar amalnya, atau bahkan seluruh amal ibadah yang dia lakukan karena dunia, fahada syirkun akbar, maka yang seperti ini hukumnya adalah syirik akbar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan yang kedua, ayya'mal amalan muayyan wa yuridu bihi dunya, akan tapi jika dia beramal dengan amalan yang tertentu saja, atau dengan kata lainnya sebagian kecil amalnya saja yang dia menginginkan dunia, maka hukum yang seperti ini, fahada syirkun asgar, maka hukumnya adalah syirik asgar. Jadi ini sama dengan riya. Kalau riya yang syirik asgar, idza yasiru riya, jika sedikitnya riya. Begitu pula dengan orang-orang yang beramal karena dunia, jika sebagian kecil dari amal ibadah yang dia lakukan karena dunia, hanya sebagian kecilnya saja, maka hukum asalnya adalah syirik asgar. Kapan riya dan orang yang beramal karena dunia itu hukumnya menjadi syirik akbar? Jika sebagian besar atau bahkan seluruh amalannya itu dia lakukan karena riya atau karena menginginkan balasan di dunia, maka ini adalah hukumnya syirik akbar. Dan ini termasuk dari kesyirikan yang letaknya di dalam hati. Dan kita ketahui bersama bahwasanya sesuatu amalan yang terkait dengan hati ini sangat sulit ke kita untuk melakukannya, sangat sulit bagi kita untuk menghindarinya. Amalan ibadah yang terkait dengan hati sulit kita untuk melakukannya. Begitu pula dengan dengan kesyirikan atau perbuatan maksiat yang terkait dengan hati ini sulit bagi kita untuk meninggalkannya. Kemudian poin yang keempat, keadaan suatu amalan yang dia tercampur keinginan dunia. Yang ini anak ambil dari kitab Tamhid karya Syaikh Saleh Al-Syeikh. Beliau berkata di dalam kitabnya At-Tamhid, wal a'malu allati ya'maluha al-'abdu, amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba dan dia menghadirkan di dalam amalnya thawabat dunia, balasan di dunia, ala kismaini, terbagi menjadi dua. Dan nanti kalau kita lihat penjelasan dari beliau, ya, bahwasanya orang yang menginginkan dunia atas amalan ibadah yang dia lakukan tidaklah mutlak diharamkan. Beda dengan kesyirikan, beda dengan riya, beda dengan seseorang yang dia beramal karena mengharapkan pujian dari manusia. Maka sama sekali tidak boleh ada pada diri kita, di dalam kita beramal ibadah, yang di dalamnya ada unsur menginginkan pujian dari manusia, sama sekali tidak boleh. Walaupun 0,001% mungkin. Tidak boleh. Jadi seseorang yang dia beramal harus membersihkan dari merasa dipuji oleh manusia. Adapun orang yang dia beramal karena dunia, terkadang boleh. Terkadang boleh. Bagaimanakah yang boleh? Maka kita lihat penjelasan dari Syaikh Saleh Al-Syeikh di dalam kitabnya At-Tamhid. Jadi orang yang dia, seorang hamba yang dia beramal dan menghadirkan balasan dunia dari amalan yang dia lakukan, ini ada dua. Yang pertama, ayakunal al-amalu, yaitu dia melakukan suatu amalan, kemudian dia menghadirkan balasan di dunia dari amalan yang dia lakukan dan tidak menginginkan balasan di akhirat. Kemudian amalan yang dia lakukan, syariat, pembuat syariat itu Allah dan Rasulnya, walam yuragib, sama sekali tidak memberikan dorongan, bidzikri thawabi dunia, dengan menyebutkan balasannya di dunia. Jadi seseorang yang dia beramal ibadah, kemudian dia mengharapkan balasan di dunia dan tidak menginginkan balasan di akhirat, sementara amalan yang dia lakukan ini memang sama sekali tidak disebutkan balasannya di dunia oleh Allah dan Rasulnya. Seperti sholat dari sholat-sholat yang wajib, kemudian puasa dari puasa-puasa yang wajib dan yang semisalnya, dari amalan-amalan yang memang tidak ada targib, tidak ada dorongan oleh Allah dan Rasulnya dengan menyebutkan balasan-balasan di dunia. Fahada la yajuzu lahu, maka yang seperti ini tidak boleh seseorang mengharapkan balasan di dunia. Jadi apabila ada suatu amalan yang amalan tersebut tidak disebutkan balasannya di dunia, syariat tidak mentargibnya, tidak memberikan motivasi untuk kita lakukan dengan menyebutkan balasan di dunia, maka untuk model amalan yang seperti ini, la yajuzu lahu ayurida bihi dunia, tidak boleh bagi kita untuk menginginkan dunia di dalamnya. Walau arada bihi dunia, dan seandainya seseorang yang dia menginginkan dunia dari amalan yang modelnya seperti itu, fa innahu musyrikun dzalika syirku, maka yang demikian dia adalah orang yang musyrik, yang terjerumus ke dalam kesyirikan. Maksudnya dia adalah seorang yang melakukan kesyirikan yang hukum asalnya adalah syirik asgar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, a'malun, amal-amal, rattaba syari'u 'alaiha thawaban fid dunya, yang pembuat syariat menggandengkan amalan tersebut dengan balasan di dunia dan memberikan dorongan bidzikri thawabin laha fid dunya, memberikan dorongan, memberikan targib, memberikan motivasi bagi kita untuk mengamalkannya dengan menyebutkan balasan di dunia dari amalan tersebut. Seperti silaturrahim, barang siapa yang dia ingin dipanjangkan umurnya, ingin dilapangkan rezekinya, maka hendaklah dia menyambung rahimnya. Begitu pula dengan birrul walidain, begitu juga dengan sedekah dari amalan-amalan yang disebutkan balasannya di dunia, begitu juga dengan jihad. Man qatala falahu salbu, atau kama qala Rasulullah, Barang siapa yang dia membunuh di dalam peperangan, maka baginya rampasan perang dari orang yang dia bunuh tersebut. Ini kan disebutkan balasannya di dunia. Bagaimanakah dengan model ibadah yang seperti ini, yang dia disebutkan balasannya di dunia, boleh tidak kita menginginkannya? Maka yang seperti ini ada dua keadaan. Jika seseorang menghadirkan di dalam amalnya hanya keinginan dunia saja dan tidak menginginkan balasan di akhirat, walaupun memang dunia, balasan di dunia disebutkan dalam amalan tersebut, tapi dia dalam hatinya hanya menginginkan balasan di dunia. Seseorang yang berjihad semata-mata ingin mendapatkan ghanimah, sama sekali dia tidak menginginkan mati syahid, sama sekali dia tidak ingin mendapatkan pahala dari jihad misalnya. Memang dia ikut jihad semata-mata ingin mendapatkan ghanimah. Fa innahu dakhilun fil wa'idi fa huwa min anwa'i hadha sirki. Maka yang seperti ini masuk ke dalam ancaman, dan dia termasuk dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya, ini apabila ada suatu amalan yang memang disebutkan balasannya di dunia, dan pembuat syariat mentargibnya, motivasi dengan menyebutkan balasan di dunia, jika seseorang dia hanya menginginkan balasan di dunia saja dan tidak menginginkan balasan di akhirat, maka hal ini termasuk dari kesyirikan. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua, akan tetapi jika dia menghadirkan balasan di dunia dan juga dia menghadirkan balasan di akhirat, ya, dia menginginkan balasan di dunia namun dia pun menginginkan balasan di akhirat, fa innahu la ba'sa bidzalika, maka yang seperti ini tidaklah mengapa. Kenapa? Dikarenakan tatkala syariat mentargib, mendorong, memotivasi amalan tersebut, ya, dengan menyebutkan balasan di dunia, hal ini menunjukkan akan kebolehannya. Sebagaimana tadi hadis yang kita bawakan yang riwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal, man qatala qatilan falahu salbuhu. Barang siapa yang telah membunuh ya seseorang di dalam jihad fisabilillah, maka bagi dia mendapatkan rampasannya. Hadis ini riwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi apabila ada suatu amalan ibadah yang memang disebutkan balasannya di dunia, dibolehkan bagi kita untuk mengambil balasan di dunia, maka yang seperti ini dibolehkan dengan syarat tidak lupa pun kita menginginkan balasan di akhirat. Kenapa dibolehkan? Karena syariat menyebutkannya, memotivasi dengan menyebutkannya, hal ini menunjukkan akan kebolehannya. Ini poin yang keempat terkait dengan keadaan suatu amalan yang tercampur keinginan dunia. Poin yang ketiga terkait dengan keadaan suatu amalan yang tercampur keinginan dunia. Kemudian kita masuk pada poin yang keempat, penjelasan ulama salaf tentang empat keadaan manusia yang masuk di dalam firman Allah Ta'ala surat Hud ayat 15-16. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha," barang siapa yang dia menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, "nuwaffi ilaihim a'malahum fiha," maka kami akan tunaikan, kami akan berikan kepada mereka dari amalan-amalan mereka, "wahum fiha la yubkhasun," dan mereka sama sekali tidak dikurangi apa yang mereka inginkan. "Ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati illan nar," akan tetapi "ulaikal ladina," mereka adalah orang-orang, "laisa lahum fil akhirati," yang tidak ada bagian sedikit pun di akhirat, "illan nar," kecuali api neraka. "Wahabita ma sana'u fiha," dan hapuslah apa-apa yang mereka lakukan di dunia, "wabatilun ma kanu ya'malun," dan batillah apa-apa yang mereka amalkan, dan terhapuslah apa-apa yang mereka kerjakan tatkala mereka melakukan amalan ibadah di dunia, dan batillah apa-apa yang mereka amalkan. Dijelaskan oleh Syekh Alusi di dalam kitabnya At-Tamhid, begitu pula oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, bahwasanya keadaan manusia yang masuk ke dalam ayat surat Hud ayat 15-16 sebagaimana yang ditafsirkan oleh ulama salaf, ada empat jenis manusia. Jadi ada empat jenis manusia yang mereka masuk ke dalam surat Hud ayat 15-16, yaitu seseorang-orang yang mereka menginginkan dunia dari amalan ibadah yang mereka lakukan. Namun nanti di akhirat mereka tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka. Siapakah orang yang seperti ini? Siapakah orang-orang yang dia beramal karena dunia, namun nanti di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali api neraka? Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama salaf tatkala menafsirkan ayat yang mulia ini, yang pertama ini adalah merupakan tafsiran dari Ibnu Abbas, ya, annahu, yang pertama annahu ya'malul amala salih. Yang pertama adalah seseorang yang dia beramal amalan salih, amalan yang salih, ya, dari amalan-amalan yang memang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti salat, sedekah, puasa dan yang semisalnya, wa huwa mukhlishun lillahi, dan dia lakukan ikhlas karena Allah. Lakinnahu la yuridu thawabahu fil akhirah. Ya, dia ikhlas karena Allah dalam artian ikhlas di sini adalah tidak mengharapkan pujian dari manusia. Benar-benar memang dia beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia tidak menginginkan balasan di dunia. Dia tidak menginginkan balasan di akhirat. Dia menginginkan innama yuridu ayujaziyahullahu. Dia hanya menginginkan Allah Subhanahu wa taala membalas dia di dunia saja. Ya, seseorang yang dia beramal amalan yang saleh seperti salat, sedekah, saum, dia ikhlas ya di dalam menjalankan ibadah-ibadah tersebut, akan tetapi dia tidak menginginkan balasan di dunia. Dia hanya menginginkan Allah Subhanahu wa taala membalasnya di dunia. Bagaimana balasan dunia yang dia inginkan? Bihibdi malihi. Dia menginginkan dari ibadah yang dia lakukan Allah menjaga hartanya. Au ahlihi, dia menginginkan Allah menjaga keluarganya. Au badanihi, dia menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala menjaga badannya, selalu memberikan kesehatan kepada dirinya. Seorang yang puasa mungkin dia ikhlas karena Allah, tapi dia menginginkan agar badannya sehat. Ya, seseorang yang dia puasa salat tahajud, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menginginkan agar Allah menjaga hartanya. Au idamatin ni'mati alaihi, atau agar Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kenikmatan pada dirinya. Agar Allah Subhanahu wa taala tetap melanggengkan nikmat yang sekarang dia miliki. Wala hammata lahu fi talabil jannah wal harbi minan nar, dan dia sama sekali tidak menginginkan surga dan tidak ingin lari dari neraka. Maka yang seperti ini termasuk dari orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surat Hud ayat 15 sampai 16. Orang yang dia beramal karena dunia, ya, akan tetapi nanti di akhirat dia tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka. Yang tafsiran yang pertama ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Ya. Ya, beliau mengatakan fahada yu'ta thawabu amalihi fid dunya, maka yang seperti ini, orang yang seperti ini dia diberikan ya apa yang diinginkan dari dunia, walaysa lahu fil akhirati min nasibin, akan tapi nanti di akhirat dia sama sekali tidak memiliki bagian kecuali api neraka. Yang kedua, ini tafsiran dari Imam Mujahid. Ya. Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan tafsiran yang kedua ini, wa huwa akhbaru minal awwal wa akhwafu. Tafsiran yang kedua ini, wa huwa akhbaru minal awwal, lebih besar dari yang pertama, lebih parah dari yang pertama, dan lebih dikhawatirkan. Wa akhwafu, lebih dikhawatirkan. Wa huwa alladhi dhakarahu Mujahidun fil ayah. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Mujahid tatkala menafsirkan ayat ini. Ya, beliau mengatakan annaha nuzilat fihi wa huwa ayya'mal a'malan salihatan wa niyyatuhu riya'un nas la talaba thawabal akhirah. Itu seseorang, ayat ini diturunkan ya terkait dengan orang yang dia melakukan amalan-amalan yang saleh, akan tetapi niatnya adalah mengharapkan pujian dari manusia. Dan di sini dikatakan ya seseorang yang dia beramal ibadah karena riya, ini akhbaru minal awal wa akhwafu, lebih parah dibandingkan yang pertama dan lebih dikhawatirkan. Karena memang ya tabiat dasar dari manusia adalah senang dipuji. Oleh karena itulah yang namanya riya, siapapun dia orangnya, sangat sulit bagi dia untuk melepaskan dirinya dari perasaan ria. Pasti siapapun kita, pasti perasaan ria itu pernah muncul atau bahkan sering muncul di dalam hati-hati kita. Maka apabila muncul perasaan ria dalam hati kita, sebagaimana sudah kita jelaskan, maka tugas kita adalah untuk melawannya. Ya, kita lawan perasaan ria yang muncul tersebut. Jangan sampai perasaan ria yang muncul dalam hati kita itu menyebabkan kita meninggalkan suatu amalan. Karena ada ulama yang mengatakan tarkul amal li ajlinas ria. Seseorang yang meninggalkan amalan karena manusia, karena takut dipuji oleh manusia, maka dia ria. Ya. Oleh karena itulah tatkala mungkin kita ingin sholat malam ya di sebuah masjid mungkin atau di kos-kosan, tiba-tiba ada teman juga yang bangun malam, karena ada teman yang juga bangun, takut dipuji, wis tidur wae. Ya, tidur sajalah, nanti daripada ria saya, lebih baik saya tidur. Maka yang seperti ini khatir. Ya, ini termasuk dari ria sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ya. Kalau seperti ini kita tetap sholat, adapun ria yang muncul itu kita lawan. Dan kita yakinilah bahwasanya ria itu sebenarnya hanya sekedar perasaan saja di dalam hati, yang belum tentu orang yang melihat kita itu memuji diri kita. Kemudian yang ketiga adalah seseorang yang dia beramal amalan salih dan dia memaksudkan dari amalnya menginginkan harta, seperti seorang yang berhaji ya karena menginginkan harta, atau dia menginginkan wanita yang ingin dia nikahi, au yuhajiru li dunya yusibuha, ya, atau dia menginginkan berhijrah karena dunia yang dia inginkan, au imra'atin yankihuha, atau mungkin karena wanita yang dia ingin nikahi. Jadi yang ketiga intinya, seseorang yang dia beramal soleh karena menginginkan harta, tahta, dan wanita. Jadi seorang yang dia beramal soleh karena menginginkan harta, tahta, dan wanita. Ya, maka yang seperti ini pun ya dimasukkan oleh para ulama termasuk dari orang-orang yang dia beramal karena dunia. Ya, seperti orang yang berjihad karena ghanimah, seorang yang menuntut ilmu syar'i karena ingin mendapatkan kedudukan di tengah-tengah masyarakat, bukan karena ingin mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya. Atau seseorang yang dia menghafal Al-Qur'an liyakuna imaman fil masjid, agar jadi imam di masjid kemudian mendapatkan upah dari imamnya tersebut, ataupun yang semisalnya. Maka yang seperti ini hukumnya termasuk dari riya dan masuk ke dalam keumuman surat Hud ayat 15 sampai 16. Di sini tidak disebutkan siapa yang menafsirkannya. Ya. Dalam kitab At-Tamhid tidak disebutkan tafsiran yang ketiga ini, ulama yang menafsirkannya. Kemudian yang keempat ini tafsiran dari Anas bin Malik, yaitu seseorang yang dia beramal ketaatan kepada Allah, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, lakinnahu ala amalin yukaffiruhu kufran yukhrijuhu anil Islam. Akan tetapi ya, dia melakukan suatu amalan kekufuran yang mengeluarkannya dari Islam. Jadi seseorang yang dia melakukan ketaatan kepada Allah, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dia melakukan kekufuran yang dapat mengeluarkannya dari Islam. Seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, ya, di antara mereka ada orang-orang yang beribadah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi karena mereka berada di atas kekufuran, maka amalan ibadah yang mereka lakukan tidak ada nilainya. Nanti di akhirat, ya, dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali api neraka. Dan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang mereka memang agamanya non-Islam, tatkala mereka melakukan kebaikan-kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah membalasnya di dunia. Dia akan dapatkan balasannya di dunia, adapun di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali api neraka. Adapun jenis yang kedua, ya, orang yang masuk ke dalam tafsiran yang keempat ini, ya, selain dari orang-orang Yahudi dan Nasara, adalah orang-orang yang dia menyandarkan diri mereka dari Islam. Ya, menyandarkan dirinya kepada Islam. Wa katsirun min hadil ummah alladzina fihim kufran aw alladzina fihim kufrun aw syirkun akbar yukhrijuhum minal Islam. Itu kebanyakan dari umat ini yang memang mereka adalah orang-orang yang menyandarkan diri mereka kepada Islam, akan tetapi mereka melakukan kekufuran ataupun kesyirikan yang akbar yang bisa mengeluarkan mereka dari Islam. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Anas bin Malik dan selain dari beliau. Ini termasuk 4 orang jenis manusia yang masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala Hud ayat 15 sampai 16. Kita masuk pada poin yang terakhir, penjelasan dalil. Dalil pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah surat Hud ayat 15 sampai 16. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayata ad-dunya, ay man kana yaqsudu bi amalil akhirah arada ad-dunya." Barang siapa yang memaksudkan dari amal akhirat yang dia lakukan balasan di dunia, wazinataha, dan dia pun menginginkan perhiasannya, ya, perhiasan dunia wahia almal, yaitu harta, anak, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, almal wal banuna zinatul hayati dunya, harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Barang siapa yang dia menginginkan kehidupan di dunia, yaitu dia memaksudkan dari amal akhirat yang dia lakukan balasan di dunia, dan juga dia menginginkan perhiasan di dunia seperti harta dan anak ataupun yang semisalnya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha ay nu'tihi minad dunya ma arada wa ma qasada idza syi'na istidrajan lahu, maka kami akan berikan dia dari dunia dari apa-apa yang dia inginkan, dari apa-apa yang dia maksudkan, idza syi'na, kata Syaikhul Fauzan, idza syi'na, yaitu jika kami menginginkannya. Tatkala diberikan apa yang mereka niatkan dari amalan ibadah yang mereka lakukan, ini dalam rangka istidrajan lahu, sebagai bentuk istidraj, maka dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa di sini Syaikhul Fauzan mentakyidnya dengan kalimat idza syi'na, jika kami menginginkannya? Karena berdasarkan ayat yang lain, itu dalam surat Al-Isra ayat 18, ya, ternyata tidak semua orang yang menginginkan dunia dari amal ibadah yang mereka lakukan Allah beri. Memang kalau dalam surat Hud ini, dalam surat Hud ayat 15 sampai 16 ini, Allah mengatakan, "Man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Dan mereka sama sekali tidak dikurangi. Dalam artian, kalau berdasarkan firman Allah surat Hud ayat 15 ini, seseorang yang dia menginginkan dunia dari amal ibadah yang dia lakukan pasti diberi. Apapun yang mereka minta, apapun yang mereka inginkan. Misalnya seorang dia sholat tahajud ingin mendapatkan 1 miliar, ingin Allah membalasnya dengan mendapatkan uang 1 miliar, maka Allah beri. Wahum fiha la yubkhasun. Dan mereka sama sekali tidak dikurangi dari apa yang mereka inginkan. Kalau berdasarkan firman Allah surat Hud ayat 15. Namun di dalam ayat yang lainnya, di dalam surat yang lainnya, di dalam surat Al-Isra, ternyata tidak semua orang yang menginginkan dunia itu Allah beri. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 18, "Man kana yuridul ajilata," barang siapa yang dia menginginkan al-ajila, sesuatu yang disegerakan. Al-ajila di sini maksudnya adalah ad-dunya. Nah, sesuatu yang disegerakan. Barang siapa yang dia menginginkan dunia, ajjalna lahu fiha, maka kami akan segerakan bagi dia fiha, di dalamnya. Kami akan beri. Tapi apa? Manasya'u. Sesuai apa-apa yang kami kehendaki. Liman yuridu, kepada orang yang kami kehendaki. Ya. Mereka orang yang menginginkan balasan di dunia dari amalan ibadah yang mereka lakukan, kami beri sesuai dengan apa yang kami kehendaki. Mungkin semua kami berikan, atau mungkin setengahnya, mungkin seperempatnya. Liman nurid, itu pun bagi orang yang kami kehendaki. Tidak semua orang yang menginginkannya kami beri. Misalnya ada ABC, ya, sama-sama melakukan suatu ibadah, sholat tahajud, sama-sama menginginkan Allah membalasnya dengan memberikan uang 1 miliar. Yang A mungkin Allah berikan 1 miliar. Kalau yang B ini, enggak. Kalau B ini diberikan 1 juta aja misalnya. Yang C, enggak usah yang C. Allah tidak kehendaki. Ya, akan tetapi semuanya sama. Ketiga-tiganya ini tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia jahannam, neraka jahannam, yaslaha madhmuman madhura, yang orang ini memasuki neraka jahannam dalam keadaan tercela dan terusir. Idzan qauluhu ta'ala fi surati Hud makhsusatun biqouli ta'ala fi suratil Isra. Ya, kalau seperti itu berarti firman Allah dalam surat Hud yang umum, dalam firman tersebut dalam surat Hud ayat 15 sampai 16, ini Allah memberikan apa yang mereka inginkan, Allah berikan, dikhususkan makhsusatun, dikhususkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 18. Jadi terkadang Allah berikan sempurna, terkadang sesuai dengan apa yang Allah inginkan, terkadang Allah tidak berikan sama sekali. Akan tetapi ya semuanya orang yang menginginkan balasan di dunia walaupun dia tidak mendapatkannya, ya Allah akan masukkan dia ke dalam neraka dalam keadaan tercela dan terusir. Beda dengan seseorang yang dia beramal ibadah ikhlas karena Allah, sama sekali tidak menginginkan balasan di dunia. Akan tetapi seandainya dia mengamalkan suatu amalan yang memang Allah sebutkan balasannya di dunia, walaupun dia tidak meniatkannya, maka Allah pasti akan memberikannya walaupun dia tidak meniatkannya. Nah, seperti seseorang yang berperang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia murni karena Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kaum muslimin menang dan dia masih hidup, ya, maka orang yang seperti ini pun akan mendapatkan bagian dari ghanimah. Walaupun dia tidak menginginkannya, tetap dia mendapatkan bagian dari harta rampasan perang. Ya, jadi orang yang dia beramal ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak menginginkan balasan di dunia, kalau terkait dengan amalan yang memang disebutkan balasannya di dunia, walaupun dia tidak niatkan, dia akan mendapatkannya. Oleh karena itulah ada seorang ulama yang menjelaskan terkait dengan keadaan suatu amalan yang tercampur keinginan dunia. Kalau apabila suatu amalan itu disebutkan balasan di dunia, kalau dia menginginkan balasan di dunia dan akhirat, maka hukumnya boleh. Tapi yang lebih sempurna lagi, yang dia akan mendapatkan pahala dengan pahala yang lebih sempurna, jika dia sama sekali tidak menginginkan balasan di dunia, dia hanya menginginkan balasan di akhirat, walaupun memang disebutkan ya oleh syariat balasannya di dunia. Ya. Maka yang seperti ini tentu pahalanya lebih tinggi, lebih sempurna dibandingkan orang yang menginginkan kedua-duanya. Walaupun yang menginginkan kedua-duanya pun juga boleh. Dia pun mendapatkan pahala. Ya, akan tetapi orang yang hanya menginginkan balasan di dunia, pahalanya lebih sempurna dibandingkan orang yang menginginkan kedua-duanya. Wahum fiha la yubkhasun ay la yunqasun. Wahum, dan mereka di dalam amalan-amalan yang mereka inginkan tersebut, la yubkhasun ay maknanya adalah tidak dikurangi. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan iqab, ya ancaman bagi orang-orang yang menginginkan balasan di dunia, nanti di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha, wa habita ma sana'u fiha ay fil akhirah. Dan hapuslah amalan-amalan yang mereka lakukan fil akhirah. Wa habita, dan terhapuslah pahala amalan-amalan mereka di akhirat. Jadi amalan ibadah yang mereka lakukan di dunia karena mengharapkan dunia, nanti di akhirat akan tidak bernilai apa-apa. Akan terhapus pahala yang mereka lakukan. Wa batilun wa fid dunya, dan amalan yang mereka lakukan di dunia, wa batilun makanu ya'malun. Ya al-butlanu yakunu fid dunya, batilnya amalan itu terjadi di dunia. Kenapa batil? Kenapa orang yang dia beramal karena dunia dikatakan wa batilun makanu ya'malun ay fid dunya, maksudnya batil karena amal yang dia lakukan, ya, dari amalan ibadah tatkala dia lakukan di dunia ini biduni qasdin khalisin liwajhillah, karena dia tujukan, dia tidak menunjukkan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di akhirat habitat a'maluhum, hapus amalan-amalan yang mereka lakukan tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama. Kita masuk dalil yang kedua. Ya, fi sahihi, ay fi sahihil Bukhari. Itu dalam sahih Bukhari sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya Tamhid. Fi sahih Bukhari, fi babil jihad, itu pada bab jihad. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ta'isa abdud dinar. Ta'isa abdul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abdud dinar. Ta'isa abdud dirham. Ta'isa abdul khamisah. Ta'isa abdul khamila. In u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita. Ta'isa wan takasa. Wa idza syika falan taqasa. Tuba li abdin akhidin bi inani farasihi fi sabilillah. As'atha ra'suhu mukbaratan qadamahu. In kana fil hirasa, kana fil hirasa. Wa in kana fis saqa, kana fis saqa. In ista'dana lam yu'dan. Wa in syafa'a lam yushafa. Hadis ini dilakukan oleh Imam Bukhari. Ya. Ta'isa, ay maknanya khaba wa halaka. Khaba wa halaka. Celaka dan binasa. Celaka dan binasa abdud dinar. Hamba dinar. Dinar adalah uang yang terbuat dari emas. Ta'isa abdud dirham. Celaka dan binasa hamba dirham. Itu dirham adalah uang dari perak. Ya, celakalah orang yang menghambakan dirinya kepada uang emas dinar. Celakalah orang yang menghambakan dirinya kepada dirham. Ta'isa abdul khamisah. Celakalah hamba khamisah. Al-khamisah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, adalah kisaun jamilun. Baju yang bagus. Ya, celakalah hamba yang menghambakan dirinya kepada baju yang bagus. Ta'isa abdul khamilah. Celakalah hamba khamila. Al-khamila firasun wathirun. Firasun wathirun. Kasur yang empuk. Ya, celakalah hamba yang menghambakan dirinya kepada kasur yang empuk. Kenapa di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan mereka dengan abdun lihadil asya, terhadap apa-apa yang disebutkan di sini? Ya, hamba dinar, hamba dirham, hamba khamisah, hamba khamila. Kenapa mereka dinamakan dengan hamba, menghambakan dirinya kepada hal-hal tersebut? Li'andahum ya'maluna laha. Dikarenakan mereka beramal dari amalan ibadah yang mereka lakukan, memang tujuannya karena itu. Karena uang, karena harta, karena ingin memiliki penampilan. Ya, dia ingin bajunya bagus, ya, memiliki penampilan yang keren, kasurnya pengen yang empuk. Ya, maka yang seperti ini dinamakan dengan hamba. Karena di atas kala dia beramal, mereka orang-orang yang seperti ini beramal, memang tujuannya karena hal-hal tersebut. Fasaru abidan laha. Ya, maka mereka dinamakan abidan laha. Orang yang menghambakan dirinya kepada hal-hal tersebut. Amal ladhi ya'malu min ajli wajhillah wa huwa abdun lillahi ta'ala. Adapun orang yang dia beramal karena mengharapkan wajah Allah, maka dia adalah abdun lillah, hamba yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alamat mereka, ciri-ciri orang yang mengabdikan dirinya kepada dunia. Ya, tsumma dzakara amala alamatahum. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ciri-ciri mereka. Di antara ciri-ciri orang-orang yang mereka menghambakan dirinya kepada dunia. Yang pertama yaitu in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Jika dia diberi dari dunia yang dia inginkan, radiya, senang dia. Ridho. Wa illam yu'ta sakhita. Dan jika dia tidak diberi, maka dia marah. Hadihi alamatul alladhi ya'malu min ajli dunia. Ini adalah ciri orang yang dia beramal karena dunia. Jika diberi, dari dunia, jika dia diberi dari dunia yang dia inginkan dari amal soleh yang dia lakukan, radhiya, senang dia. Akan tapi jika tidak diberi, dia marah. Ya. Amal mu'min, adapun seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala, tatkala dia mengamalkan suatu amalan dunia, mengamalkan suatu amalan ibadah, kemudian dia mendapatkan balasan di dunia, maka dia bersyukur. Orang yang beriman, fa innahu in u'tiya syakara, jika dia diberi, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa illam yu'ta fa innahu yasbiru wa la yaskhut, dan jika dia tidak diberi, maka dia bersabar dan dia tidak marah. Ya, dia tidak marah. Li'annahu ya'malu lillahi, karena dia beramal memang karena Allah. La ya'malu min ajli dunia, tidak beramal karena dunia. Maka tatkala kalau seandainya dia dapat dari balasan di dunia, dia terima, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak diberi, dia bersabar dan dia tidak marah. Karena memang dia lakukan amalan tersebut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mengamalkannya karena dunia. Bahkan sebagian mereka dari para sahabat, ya, wa ba'duhum, dan sebagian dari mereka, itu maksudnya adalah sebagian dari para sahabat, yuhibbu alla yu'ta minad dunya syai'an, lebih menyukai tidak diberikan balasannya di dunia syai'an sedikit pun. Ya, faqad kana ba'du sahabah la yarda ayu'ta minad dunya syai'an. Ya, dan sungguh sebagian para sahabat, dia tidak ridho, dia tidak ingin diberikan balasannya di dunia dan tidak menginginkan sesuatu pun dari dunia. Li'annahu yuridu darul akhirah, dikarenakan mereka menginginkan negeri akhirat. Min babi hifdhi a'malihim wa raja'i thawabiha fid daril akhirah, ini dalam rangka menjaga amalan-amalan mereka, menjaga hati-hati mereka, menjaga pahala yang akan mereka nanti dapatkan di akhirat kelak. Fala yuhibbuna ayata'ajjalu min hasanatihim syai'an, mereka sama sekali tidak menyukai, ya, pahalanya dari kebaikan yang mereka lakukan disegerakan sedikit pun di dunia. Mereka tidak ingin, ya, khawatir nanti mengurangi pahala di akhirat yang akan mereka dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga mereka tidak menginginkan balasan di dunia, khawatir terkurangi balasannya nanti di akhirat. Akan tetapi di sini Syekh Shalal Fauzan yang menegaskan, walakin, akan tetapi, man u'tiya min ghairi tasawufin, akan tetapi orang yang dia diberi tanpa dia memandangnya, memang dia tidak menginginkan, dan secara asalnya dia tidak menginginkan balasan di dunia, tidak ada rasa tamak, ya, pada dunia, dan dia pun tidak meminta, ya, wa min ghairi talabin, dan dia pun tidak meminta untuk dibalas di dunia. Namun tatkala dia diberi, fa innahu ya'khudhu, maka dia ambil. Kalau enggak diberi, ya, enggak masalah. Kama fil hadithi, sebagaimana sebuah hadis, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ja'aka min hadzal mali wa anta ghairu mustasrifin lahu fakhudhuhu, kata Rasulullah. Ya, apa-apa yang telah datang kepadamu dari harta ini dalam keadaan kamu tidak memuliakannya, tidak menginginkannya, tidak memilihnya, dari harta tersebut, fakhudhuhu, maka ambil. Ambillah, kata Rasulullah. Jadi apa-apa yang telah datang kepadamu dari harta, sementara kamu dalam keadaan memang sebenarnya tidak menginginkan harta tersebut, tapi tatkala dikasih, fakhudhuhu, ya, fakhudhuhu, maka ambillah. Wa ma la fala tutbi'hu nafsuka, tapi jika tidak, ya, maka janganlah dirimu mengikutinya. Ya, kalau tidak, ya sudah, tidak masalah. Karena memang, ya, dia beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena dunia. Tapi kalau dikasih, maka tidak mengapa untuk diambil. Kan di sini Rasul mengatakan, fakhudhuhu, maka ambillah. Ya. Ini di antara ciri orang yang dia beramal karena dunia, in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Jika dia diberi, dia ridho, dan jika dia tidak diberi, maka dia marah. Beda dengan orang yang beriman, ya, yang dia beramal karena Allah, jika dia diberi, maka dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika tidak diberi, dia pun tidak marah. Ya. Kemudian Rasulullah di sini mengulang kembali doa untuk kedua kalinya terhadap orang yang menghambakan dirinya terhadap dunia. Beliau mengatakan, ta'isa wan takasa. Ta'isa wan takasa. Ya. Ta'isa ay khaba wa halaka. Celaka dan binasa. Intakasa ditafsirkan, dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin. Maksud dari intakasa adalah, intakasat alaihi al-umur bihaithu la tatasayyaru lahu. Yaitu perkara yang dia lakukan akan menjadi terbalik, ya tatkala menjadi tidak mudah baginya. Jadi apa yang dia inginkan, maka Rasulullah mendoakan semoga dia tidak mendapatkannya. Semoga dia tidak dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukannya. Ya tatkala dia menginginkan sesuatu, ya sesuatu dari balasan di dunia, maka Rasulullah mendoakan semoga dia mendapatkan kebalikan dari apa yang dia inginkan. Ini doa dari Rasulullah, makna dari intakasa. Kalau yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di sini, ya ta'isa wantakasa, wantakasa yakni kullama tamathala lisyifa ada ilaihil marad wa ada alil halak. Ya, tatkala kesembuhan mendekati dirinya, ya seseorang yang dia menginginkan balasan di dunia, ya tatkala mungkin kesembuhan diibaratkan tatkala seandainya dia sakit, kemudian kesembuhan itu mendekati dirinya, ada ilaihil marad, maka semoga penyakitnya kembali lagi. Wa ada alil halak, dan semoga kebinasaan kembali kepada dia. Oleh karena itulah di sini selanjutnya Rasulullah mengatakan, wa idza syika falan taqasa. Dan apabila syika, yakni idza asabathu syauka, dan apabila dia orang ini, orang yang menghambakan dirinya terhadap dunia, tertimpa syauka, tertusuk sebuah duri, fala yastati'u ayuzila ma yu'dhihi. Semoga dia tidak mampu untuk mengangkatnya, untuk menghilangkan duri yang telah menusuk dirinya. Ini doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukubatan sebagai bentuk ukubah, ya iqab bagi dia karena dia telah beramal karena dunia. Ya, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kebalikan dari orang yang menghambakan dirinya kepada dunia, itu orang-orang yang dia menghambakan dirinya kepada akhirat. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba li abdin akhidhi bi inani farasihi. Tuba sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di sini memiliki beberapa tafsiran. Tuba kila dikatakan innaha syajaratun fil jannah, syajaratun fil jannah, dikatakan bahwasanya tuba ini adalah nama atau pohon di surga. Dhilluha masiratu mi'ati am, yang bayangannya atau naungannya sejauh 100 tahun perjalanan. Luar biasa, berarti sangat sangat besar. Ya. Wa minha, dan juga ada yang mengatakan tuba ini adalah siyabu ahlil jannah. Tuba adalah pakaian dari penduduk surga, pakaian penduduk surga. Wa qila, dan juga ada yang mengatakan innaha al-jannatu nafsuha. Tuba itu ya adalah nama sebuah surga. Tuba ya surga. Ya. Fal jannatu yuqalu laha tuba. Maka surga itu terkadang dikatakan dengan tuba. Fatuba min asma'il jannah. Maka tuba ini ya termasuk dari nama surga atau pohon yang berada di dalam surga. Yang intinya hadis ini adalah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang menghambakan dirinya terhadap akhirat, ya bi ayyakuna min ahlil jannah, semoga orang tersebut termasuk dari penduduk surga. Tuba li abdin, biasanya kalau kita lihat terjemahannya, tuba itu diartikan beruntung, ya sangat beruntunglah, ya tuba ini hakikatnya adalah doa Rasulullah agar orang tersebut masuk ke dalam surga. Tuba li abdin akhidin, bagi seorang hamba yang mengambil bi'inani farasi fisabilillah, yang mengambil tali kekang kudanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. li jihadin fi sabilillah, dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma mu'iddun nafsahu wa mu'iddun farsahu lil jihad fi sabilillah. Sesungguhnya orang ini, orang yang menghambakan dirinya terhadap akhirat, selalu mempersiapkan dirinya dan mempersiapkan kudanya li jihad, untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma yuhibbul jihad fi sabilillah. Orang ini, orang yang menghambakan dirinya terhadap akhirat ini adalah orang yang sangat mencintai jihad di jalan Allah. Fahada ala ajrin wa illam yujahid. Maka orang seperti ini tetap mendapatkan pahala walaupun dia belum sempat untuk berjihad. Li'anna lahu manawa, karena dia sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, selama dia mempersiapkan dirinya, mempersiapkan kudanya, atau mempersiapkan segala sesuatunya untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia belum sempat untuk berjihad, maka dia telah mendapatkan pahala jihad. Kayak mungkin kita, di antara kita ada yang latihan bela diri, latihan tembak-menembak mungkin misalnya, latihan memanah, maka kita niatkanlah hal tersebut untuk persiapan di dalam berjihad, karena kita enggak tahu, ya bisa jadi kita termasuk dari orang-orang yang ditakdirkan bertemu dengan jihad fisabilillah yang syar'i. Maka tatkala kita melakukan aktivitas tersebut, maka niatkanlah ini dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini, walaupun kita belum sempat berjihad, maka insyaallah pahalanya sudah kita dapatkan. Innamal a'malu binniyat. Karena sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Kemudian di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan akan ciri-ciri orang yang dia menghambakan dirinya terhadap akhirat. Yang pertama, sifat yang pertama pada hamba ini adalah as'atha ra'suhu mukbaratan qadamahu. Yaitu rambutnya acak-acakan. Kemudian kedua telapak kakinya berdebu. Ini sifat yang pertama yang dimiliki oleh seorang hamba al-mujahid yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang intinya dia tidak memperhatikan penampilannya, tidak memperhatikan badannya. Dia merasa selama apa yang dia lakukan ini adalah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak memperdulikan keadaan dirinya. Ya. Di sini dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, di antara sifat yang pertama dari orang yang menghambakan dirinya terhadap akhirat, yaitu as'atha ra'suhu mukbaratan qadamahu. Ya, sifat yang pertama bagi hamba ini adalah dia lam yatafarraq li rafahiyati. Dia tidak mencurahkan tenaganya, pikirannya, waktunya untuk kesenangan, untuk kemewahan hidup. Ya, dia hanya mencurahkan dirinya bersungguh-sungguh di dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Intinya sifat yang pertama ini dia tidak memperhatikan penampilan fisiknya. Yang jadi tujuan utamanya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin dia kotor, terlihat tidak rapi ataupun yang semisalnya dari penampilan-penampilan yang tidak sedap untuk dilihat, maka dia sama sekali tidak menghiraukannya. Beda dengan hamba dunia. Dia pengen bajunya bagus, kasurnya pengen tidurnya di kasur yang empuk. Kalau hamba akhirat sama sekali tidak memikirkan hal tersebut. Kemudian sifat yang kedua, in kana fil hirasa, kana fil hirasa. Jika orang ini ditempatkan fil hirasa, hal hirasa adalah himayatul jaisi, penjaga pasukan. Yang tugasnya melindungi pasukan inti dari serangan musuh. Ini kamu kelihatannya pantasnya jadi satpam aja. Jadi penjaga pasukan ya, yang inti. Kami ini bersama pasukan yang inti mau tidur dulu. Kamu jaga-jaga saja. Nanti kalau ada musuh baru bangunin kami. Ada ini al-hirasah. Ya, dia sebagai penjaga. Wa in kana fisaqa. Jika orang ini ditempatkan di tempat yang tidak tenar, hanya sebagai penjaga saja, kana fil hirasa, maka dia fil hirasa. Wa in kana fis saqah, dan jika dia ditempatkan di bagian belakang, akhir dari pasukan, ya, karena memang termasuk mungkin dari secara fisiknya nih kelihatannya orangnya tidak memungkinkan kalau taruh di depan, maka dia siap untuk ditaruh di belakang. Dijelaskan di sini oleh Syaikhul Utsaimin, ya, sabda Rasulullah, in kana fil hirasa kana fil hirasa wa in kana fisaqa kana fisaqa. Di sini jumlah ini memiliki dua makna. Yang pertama, annahu la yubali aina wudi'a bal yuti'u waliyal amri wa qa'idal jaisi. Dia tidak memperhatikan di mana posisinya di dalam sebuah pasukan. Posisinya di mana saja dia siap. Ya. Intinya dia mentaati ulil amri. Intinya dia mentaati pasukannya, apa panglima dari pasukannya. Dimanapun saja dia ditempati, dia siap. Karena memang dia menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya mungkin kalau ada daurah kajian Ustaz Kibar, kalau antum kelihatannya pantasnya jadi jaga ini aja ya, parkir ya. Oh siap, enggak masalah. Kalau antum nih pantasnya nempel-nempel aja. Kalau ana sih pembawa acara kelihatannya yang lebih tepat. Misalnya ya. Maka orang yang dia menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana saja posisinya dia siap. Dia tidak melihat di mana dia posisinya. La yubali aina wudi'a, tidak memperhatikan di mana dia diletakkan. Yang penting dia mentaati ulil amri. Kemudian yang kedua, makna dari yang kedua adalah dia akan menunaikan segala apa yang telah diamanahkan kepada dia. In kana fil hirasa, jika dia ditempatkan hanya sebagai pasukan penjaga, ada haqqaha, maka dia tunaikan haknya. Ya, dia jalani dengan baik. Wa kadza in kana fil fisaq, begitu pula jika dia diletakkan ya pada posisi yang belakang, maka dia tunaikan kewajiban dia. Tidak memperdulikan pandangan orang, karena memang orang ini adalah orang yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara cirinya ya, dari orang yang menghambakan dirinya kepada akhirat ini, inista'dana lam yu'dzan lahu. Jika dia meminta izin, maka tidak diberikan izin. Ya. Dikarenakan orang ini ghairu ma'rufin indan nas. Di sisi manusia enggak ma'ruf, enggak terkenal. Ya seperti orang biasa saja. Sehingga tatkala dia, dan memang orang ini tidak menginginkan terkenal di hadapan, di tengah-tengah manusia. Tidak menginginkan kepopuleran. Ya, dia tidak menginginkan pujian. Bahkan dia berusaha untuk menyembunyikan amalnya. Semisal mungkin dia berusaha untuk menyembunyikan amalnya. Karena dia memang ingin beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sisi manusia dia ghairu ma'ruf, enggak dikenal. Sampai-sampai jika dia meminta izin untuk masuk ke ulil amri misalnya, yang minta-minta izin atau untuk izin melakukan sesuatu, lam yu'dan lahu, dia tidak diberikan izin. Ini menunjukkan dia di tengah-tengah manusia adalah orang yang tidak ma'ruf, tidak dikenal. Bahkan wa in syafi'a lam yusaffa, jika dia sebagai perantara, dijadikan sebagai perantara untuk menjadi syafaat, pemberi syafaat, maka syafaatnya tidak diterima. Karena memang dia sekali lagi tidak terkenal, tidak memiliki kedudukan di tengah-tengah manusia. Kemudian Syaikh Al-Fauzan di sini ya menyimpulkan bahwasanya ciri dari orang yang beriman ini, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang dia menghambakan dirinya kepada Allah dan akhirat, ya disimpulkan di sini ada empat ciri. Yang pertama adalah annahu mu'idun nafsahu lil jihad. Dia adalah termasuk dari orang yang selalu mempersiapkan dirinya untuk berjihad. Ya mungkin kalau kita sekarang ini, ya karena jihad sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, bisa jihad dengan ilmu dan juga bisa jihad dengan pedang. Ya, seorang yang dia berdakwah, yang dia jihad dengan ilmu, ya maka ini dikatakan dia telah berjihad. Yaitu al-jihadu fil ilmi. Maka tatkala kita menuntut ilmu syar'i, ya maka niatkanlah dalam hati kita ini untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita dan juga menghilangkan kebodohan pada orang lain. Kita niatkan kita tatkala belajar terutama masalah akidah, masalah tauhid, memang untuk diri kita sendiri yang pertama, berusaha menghilangkan kebodohan pada diri kita, mengenal hakikat tauhid dan kesyirikan, biar kita bisa meninggalkan kesyirikan dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun harus meniatkan ya untuk menghilangkan kebodohan kepada orang lain. Kita setelah memiliki ilmunya dan mengamalkannya, kita niatkan untuk mendakwahkan kepada yang lainnya. Karena memang tidak sempurna tauhid seseorang sampai dia pun mendakwahkan tauhid yang ada pada dirinya. Ini yang pertama adalah dia senantiasa mempersiapkan dirinya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, annahu la yatafarragu li islahi hayatihi min islahi sya'rihi wa dahnihi wa tajmil hayatihi li annahu masghul li jihad. Bahwasanya dia ini tidak mencurahkan tenaganya, pikirannya, waktunya li islahi hayatihi, untuk memperbagus penampilannya. Ya, dia tidak mencurahkan tenaga, pikiran, waktunya untuk memikirkan bagusnya penampilannya atau mungkin bagusnya rambutnya dengan diberi minyak atau memperbagus keadaannya. Ya, sama sekali dia tidak memikirkan hal-hal yang demikian itu. Kenapa? Li'annahu masgulun bil jihad. Karena orang ini disibukkan dengan jihad. Kemudian yang ketiga, ya, annahu la yubali bil amal. Bahwasanya dia tidak menghiraukan apapun bentuk amalnya. Alladhi yatawallahu fil jihad, yang dibebankan kepada dirinya di dalam jihad. Dia tidak memikirkan ya amalan yang dia lakukan yang dibebankan kepada dirinya di dalam berjihad. Sawa'an kana syaqan, sama saja apakah dia diletakkan di belakang atau mungkin dia diletakkan di depan. Sama, dia tidak membedakan di belakang, di depan, sama saja. Yang penting saya beramal karena Allah Subhanahu wa taala, bukan beramal karena dunia. Kemudian yang keempat, annahu ghairu ma'rufin indan nas. Bahwasanya orang ini ya adalah orang yang tidak ma'ruf di sisi manusia. Karena memang dia tidak suka untuk menampakkan dirinya di tengah-tengah manusia. Dia berusaha untuk menyembunyikan amalan ibadahnya. Ya. Mungkin yang terakhir yang dapat kita selesaikan pada kajian ini, faidah dari dua ayat yang kita bawakan dan hadis yang mulia. Yang pertama, faidahnya adalah at-tahdhiru, peringatan yang keras dari seseorang menginginkan dunia dari amalan ibadah yang dia lakukan. Dan ini termasuk dari kesyirikan yang asghar secara asalnya. Kemudian faedah kedua yang kita bisa ambil dari ayat yang tadi sudah kita bacakan, bahwasanya pemberian Allah kepada sebagian manusia akan dunia, laisa dalilan ala ridhollahi anhum, bukan dalil bahwasanya Allah meridhoi mereka. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia pada sebagian manusia, ini bukan dalil bagi mereka bahwasanya mereka termasuk dari orang-orang yang Allah ridhoi. Dan sebaliknya, tatkala Allah Subhanahu wa taala menahan dunia atas seorang hamba yang beriman, ini bukan dalil bahwasanya Allah tidak ridho terhadap dirinya. Jadi fad dunya laysat miqyasan liridallahi wa ghadabihi. Jadi dunia itu bukanlah ukuran keridhaan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, diambil dari dua ayat yang mulia tersebut, annal ibrah laysat fi suratil amal. Bahwasanya namanya ibrah itu tidak dilihat dari bentuk amal. Wa innamal ibrah fi niyatil amil. Ya, bahwasanya ibrah, hakikat dari suatu amalan itu tidak dilihat dari jenisnya, amalan yang dia lakukan, tapi dilihat dari niat orang yang mengamalkannya. Ya, fa in kanat niyatul amil khalisatan lillah fa hadha al amal amalun salih. Jika niat orang yang mengamalkannya adalah ikhlas karena Allah, maka amalan tersebut adalah amalan yang salih. Dan jika niatnya dari orang yang melakukannya adalah amalannya tidak salih, maka hal tersebut adalah amalan yang rusak. Ya. Kemudian yang terakhir, di dalam hadis ini ya, dalil akan perbedaan orang yang dia beramal karena dunia dan orang yang beramal karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita jelaskan tadi sifat-sifatnya. Kalau orang yang mengharapkan dunia, jika diberi dia ridho, jika tidak diberi dia marah. Ya, beda dengan orang-orang yang beriman, yang dia beramal karena akhirat. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita bahas bab yang ke-38 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, babu man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahalallahu au tahlili ma haramallahu faqad ittakhaduhum arbaban. Ya, barang siapa yang mentaati ulama atau umara di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya, maka sungguh berarti orang tersebut telah menjadikan mereka sebagai arbaban, sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.